Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca pelajaran ketiga dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Bisa disiapkan terlebih dahulu halaman 18 di sini. Baik. Ad-dars salis. Nah, sebelum kita mulai cek kembali di tempat antum, Citsi bisa didengar ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Ad-dars salis, pelajaran ketiga. Ada percakapan antara Ahmad dan Ali. Ahmad dan Ali. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Fi faslina. Waalaikumsalam. Fi faslina 14 طالبًا الطلاب في فصلنا أكثر فيه 19 طالبًا يا علي ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس اسمه أسامة Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadhalik? Bala. Huwa tawilun jiddan. Walakinna hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Wa man atwalu talibin fi faslikum? أطول طالب في فصلنا إبراهيم أدفترك هذا يا أحمد إن خطك جميل جدا ما شاء الله شكرا يا علي خطي جميل وخطك أجمل من هذا الفتى الذي معك يا أحمد كأنه أخوك نعم هو أخي الشقيق أكبر منك هو أم أصغر هو أصغر مني في أي مهجأ أنت يا أخي أنا في المهجة الخامس وهو بعيد جدا عن الجامعة أنا في المهجة الثامن وهو أبعد من مهجائكم أيهما أحسن المهجة الخامس أحسن فإن غرفة نعم عفوا فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر wa marahidhahu amdath was-sururu allati fihi ajmal. Nah, kalau kita artikan kam taliban fi faslikum, berapa pelajar laki-laki di kelas kalian wahai Ali. Fi faslina, di kelas kami, 14 taliban, ada 14 pelajar laki-laki. At-tullabu fi faslina akthar, pelajar laki-laki di kelas kami lebih banyak. Akthar, lebih banyak. Fihi 19 taliban, di dalamnya, yakni di kelas kami, ada 19 pelajar laki-laki. Ya Aliyu, wahai Ali, masmut talibil jadidi alladhi ja'a amsi. Wahai Ali, siapa nama pelajar laki-laki yang baru, pelajar laki-laki baru yang ja'a, alladhi, yang ja'a, datang, amsi, kemarin. Yakni siapa pelajar yang datang, yang baru, pelajar baru yang datang kemarin. Ismuhu Usamah, namanya Usamah. Huwa tawilun jiddan, dia tinggi sekali. Alaysa kadzalik, bukankah seperti itu? Bala, iya. Huwa tawilun jiddan, dia tinggi sekali. Walakinna hamidan, akan tetapi hamid atwalu minhu, lebih tinggi dari dia. Hamid lebih tinggi dari Usamah. Innahu atwalu talibin fi faslina, sesungguhnya dia, yaitu Hamid, atwalu talibin, pelajar atau murid yang paling tinggi. Fi faslina, di kelas kami. Waman atwalu talibin fi faslikum, dan siapa pelajar yang paling tinggi di kelas kalian. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim, pelajar yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Adaftaruka hadha ya Ahmad, apakah ini buku tulis, buku tulismu wahai Ahmad? Inna khattaka jamilun, sungguhnya tulisanmu bagus. Jiddan, sangat bagus. Bagus sekali. Masya Allah. Syukron, terima kasih ya Ali, wahai Ali. Khatti jamilun, tulisanku bagus. Wa khattuka ajmal, sedangkan tulisanmu lebih bagus. Lebih bagus daripada tulisanku. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmad, siapa pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka, sepertinya dia adalah saudaramu. Na'am, iya. Huwa akhi syaqiq, na'am, dia adalah saudara asyaqiq. Syaqiq adalah saudara kandung. Iya, dia adalah saudara kandungku. A'akbaru minka huwa am asgharu, apakah dia lebih tua, lebih besar darimu, maksudnya lebih tua, lebih besar usianya. Am huwa asghar, atau dia lebih kecil, yakni lebih muda. Apakah dia lebih tua dari kamu, atau dia lebih kecil, atau lebih muda? akbar itu lebih besar, asghar lebih kecil. Huwa asgharu minni, dia lebih kecil dari aku, yakni lebih muda. Artinya dia adikku. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Fi ayyi mahja'? Mahja' itu tempat tidur. Di tempat tidur mana kamu, wahai saudaraku? Ana fil mahja'i al-khamis, di asrama lah. Saya berada di mahja' yang kelima. Wa huwa ba'idun jiddan anil jami'ah, dan itu jauh, sangat jauh dari universitas. Ana fil mahja'i tsamin, saya berada di mahja' yang kedelapan. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum, dan itu lebih jauh daripada mahja' kalian, tempat tidur kalian, asramanya kalian. Ayyuhuma ahsan, mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus dari dua mahja', dari tempat tidur ini, dari dua asrama ini, yang nomor 5 dan nomor 8, mana yang lebih bagus? Al mahja'ul khamis ahsan, fa inna ghurafahu awsa, mahja' yang kelima lebih bagus karena kamar-kamarnya luas. Ghurafahu awsa wa nawafidahu akbar, jendela-jendelanya lebih besar. Wa marahidahu andhaf, dan kamar mandi, kamar mandinya, toilet-toiletnya lebih bersih. Wassururul lati fihi ajmal, dan tempat tidur yang ada di dalamnya lebih bagus. Nah, ini pelajaran ketiga dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua, materinya tambah lagi. Materinya tambah. Di antara materi yang akan disebutkan dan dibahas adalah isim tafdil. Isim tafdil yang insyaallah nanti akan dijelaskan pada latihannya insyaallah. Baik. Kita latihan dulu membaca satu persatu insyaallah. Kita mulai dari Abu Mulyan Buton, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Kam taliban fi faslikum ya aliyu? Fi faslina arba'ata asarata taliban. Arba'ata asara. Tulabu fi faslina aksar. Fihi is'at asara taliban. Fihi tis'ata arba'ata. Fihi tis'ata asyara. Fihi tis'ata. Fihi tis'ata asyara. Tis'ata. Tis'ata asyara. Tis'ata asyara taliban. Ya Aliyu, masmu talibi, masmu talibi, talibi alladhi ja'a asas. Amsi. Amsi. Ismu Usamatu. Huwa tawilu, huwa tawilun jiddan. Laisa kazalika. Nah, Cukup. Barakallahu fiik. Kita lanjut. Akh Abu Saufa, silakan. Bala. Naam, Ustaz. Bismillah. Bala huwa tawilun jiddan. Walakin hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Waman atwalu talibin fi faslikum. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Naam, cukup. Al-Akh Abu Ahmad Puton, silakan dilanjutkan. Naam Ustaz, bismillah. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Inna hattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Syukran ya Aliyu. Hati jamilun wa hattuka ajmalu. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu. Ka'annahu ahuka. Naam. Huwa ahi syakiku. Naam, cukup. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Furwadadi, silakan. Akbaru minka huwa am asghuru. Huwa asghuru minni. Fi ayyi mahda'in anta ya akhi. Ana fil mahda'il khamisi. Wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Naam. Ana fil di situ dicetakan itu anil madrasati, dicetakan ini anil jamiati, labas. Tapi berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Ana fil mahja'id famin wa huwa ab'adu min ma'ja'ikum. Ayyuhuma ahsanu al-mahja'ul khamisi ahsanu fa inna gurafatu awsa'u wa nawafidahu akbaru wa maraqibatu antafu wa marahidahu antafu wa syururul latifihi ajmalu. Naam, ahsan tabarakallah. Kita ulangi. Al-Akhabu Khonsa Banu, silakan. Dari awal ya, Ustaz? Naam. Kam taliban. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Fi faslina 14 taliban. At-tullabu fi faslina aktharu. Fihi 19 taliban. Ya Aliyu. Masmut talibil jadidil ladhi ja'a amsi ismuhu Usamah. Naam, cukup. Al-Akh Abu Khadijah, silakan dilanjutkan. Huwa talilun jiddan. Alaysa kadhalik? Salah. Huwa talilun jiddan. Walakin Hamidan atwalu minhu. Inna atwalu talibin fil fatina. Waman atwalu talibin fi fatikum. Atwilu talabi fi fatina araba fi fatina rahim. Naam, cukup. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam Ustaz. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Inna qattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Syukran ya Aliyu. Qatti jamilun wa hattuka ajmalu. Ma hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu ka'annahu akhuka. Na'am, huwa akhi asyaqiqu. Naam, cukup. Al-akh Muhammad Afwas, silakan. A'akbaru minka huwa am asghuru? Huwa asghuru minni fi ayyi ma ja'u an ya ayyi mahja'in fi ayyi mahja'in fi ayyi mahja'in anta ya akhi ana fil mahja'il khamis wa huwa ba'idu jiddan anil madrasati. Nah, cukup. Kita ke ikhwah yang ada di masjid, silakan Pak Walidin, lanjutkan. Ana Astamini. Ayyuhuma. Al-mahja'ul khamisu. Wa marahidhu. Amdo, amdofu. Itu ada titiknya ya. Amdofu. Naam. Baik. Al-akh Abu Khamsa. Tafadhal. Syukran. Diulang. At-tullabu. Nah, cukup. Lanjutkan Pak Abu Hammam. Huwa tawilun. Nah. Walu. Nah, cukup. Lanjutkan Akh Abu Harun. Khattuka wa khattuka ajmalu. Akhish syaqiqu. Naam, cukup. Silakan Akh Mahfud. Thank you. Naam, wa huwa ba'idun jiddan 'anil jami'ati. Baik. Cukup. Silakan Akh Imam yang baru bergabung. Apa Ustaz? Afan. Dari mana ya? Baru kedengeran. Naam. Halaman 19. Ana fil mahja'i atsamin. Bismillah. Ana fil mahja'il khamisu wa huwa ba'idun jiddan. Ana fil mahja'il anil... khamisi. Khamisi. Ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan anil jami'ati. Ana fil mahja'il thamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ayyuhuma ahsanu al mahja'ul khamisu ahsanu fa inna hurafa'u awsa'u wa nawafi zahu akbaru wa mara hidahu andahu wa sururul lati fihi ajmalu. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Baik. Sebelum masuk latihan-latihan. Di sini ada beberapa materi yang sudah kita lewati. Di antaranya adalah kam. Kam. Anda akhina Abu Saufa, silakan. Akh Abu Saufa. Kam taliban fi faslikum. Pertanyaannya kam ini. Kam itu apa dan fungsinya untuk apa? Coba dijelaskan. Bismillah. Kam berfungsi untuk menanyakan jumlah, Ustaz. Nah, menanyakan jumlah. Lanjut. Dan isim setelahnya harus berharokat fathah, Ustaz. Naam. Lanjut. Apa lagi? Baik, cukup. Dibantu Abu Ahnaf, silakan. Ada enggak di jilid satu? Hah? Ada enggak? Ada. Baik, Akh Abu Ahnaf, silakan. Jelaskan tentang kam. Ahan Abu Ahnaf Purwodadi, silakan. Naam, Ustaz. Kam termasuk kata tanya atau isim istifham untuk menanyakan jumlah. Kemudian kata setelah kam disebut tamyiz. Naam, disebut tamyiz. Ahsan. Terus. Hah, apa? Terus apa lagi, Ustaz? Penjelasan tentang tamyiznya bagaimana? Sudah ini di buku kelas 5 sudah kita lewati ini. Dan di durus tamyiz berupa isim nakirah, Ustaz. Isim nakirah, tamyiz itu isim nakirah. Terus kemudian berbentuk mufrad dan harakat terakhirnya fathah. Nah, mufrad dan mansub. Ahsantum barakallahu fikum. Nah, materi yang sudah kita lewati tidak mengapa untuk kita ulang supaya semakin ingat dan semakin paham. Kam taliban. Ini sudah lewat pembahasannya, sudah lewat materinya. Kam itu kata tanya untuk menanyakan jumlah. Menanyakan jumlah berapa? Berapa murid atau berapa pelajar laki-laki di kelas kalian, wahai Ali? Kemudian kata yang terletak setelah kam ini, pada contoh di sini kam taliban atau contoh yang lain, misalkan kam daftaron, kam kitaban, kam qalaman, kam akhon laka, kam ukhtan laka. Nah, yang terletak setelah kam ini disebut dengan tamyiz, dan tamyiz itu harus berbentuk isim nakirah. Akhirnya masuk pembahasan nakirah-nakirah dan ma'rifat lawannya. Semuanya sudah lewat. Semuanya sudah lewat. Nakirah itu waktu itu kita jelaskan yang bertanwin selain nama orang. Tamyiz harus nakirah, harus berbentuk mufrad dan harus mansub. Nakirah berarti lawannya adalah ma'rifat. Lawannya ma'rifat. Nakirah itu yang bertanwin, tapi dia bukan nama orang. Bukan nama orang. Dan sudah kita jelaskan pula yang ma'rifat apa saja. Kemudian mufrad berarti dia harus berbentuk tunggal. Berbentuk tunggal, satu. Kemudian mansub yaitu berharokat mada tanwin, fathah, harokatnya fathah tanwin. Kam taliban fi faslikum. Baik. Nah, kemudian di sini ada kalimat huwa akhisyaqiku. Huwa akhisyaqiku, dia adalah saudara kandungku. Dia adalah saudara kandungku. Siapa ini? Akh Abu Salwa. Huwa akhisyaqiku. Asyaqiku artinya saudara kandung. Asyaqiku di sini dia sebagai apa? Kedudukannya, Ustaz. Iya, kedudukannya. Mudhafun ilaih, Ustaz. Mudhafun ilaih. Dia mudhaf ilaih. Yakin? Yakin atau masih ragu? Kalau dia mudhaf ilaih, berarti kita harus ingat ketentuan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus apa namanya? Harus majrur. Oi, majrur. Harus majrur. Berarti di sini salah harokatnya. Khobar, ya? Khobar. Sebagai khobar. Sebagai khobar. Huwa akhis syakiku. Sebagai khobar. Mubtada'nya yang mana? Kalau ganti jawaban lagi boleh, Ustaz? Hah? Ganti jawaban lagi boleh? Boleh ganti jawaban. Asalkan yang betul. Huwa akhis syakiku. Asyakiku dia manut, Ustaz. Naat. Dia naat. Ahsanta, sebagai naat. Manutnya mana? Akhi. Sekarang pertanyaannya, antara naat dan manut kemarin sudah kita ulang kembali ketentuan-ketentuannya. Naat harus mengikuti manut. Kalau Kalau man'utnya mudzakkar, na'at juga harus mudzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, na'at juga harus mu'annas. Kalau man'utnya ma'rifat, na'at juga harus ma'rifat. Kalau nakiroh, na'at harus nakiroh. Sekarang pertanyaannya di sini, asyakiku itu ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifat, Ustaz. Ma'rifat. Ma'rifat. Taunya? Ada alif lam, Ustaz. Ada alif lam. Berarti man'utnya harus ma'rifat. Akhi, kata dasarnya akhiyun, akun. Cuma ketambahan dhamir, Ustaz. Naam. Aslinya akun, kemudian ada dhamir, akhi. Nah, ini contoh yang waktu itu pernah kita jelaskan. Dhamir itu adalah ma'rifat. Dhamir, kata ganti, itu ma'rifat. Kata ganti itu ma'rifat. Huwa, ana, anta, hiya, nah, itu semuanya ma'rifat. Isim ma'rifat. Ya. Kemudian kalau ada kata, kalau ada isim atau kata yang diidhofahkan, dijadikan sebagai mudhof, dan mudhof ilaihnya adalah salah satu dari isim yang ma'rifat. Isim yang ma'rifat yang waktu itu kita jelaskan kembali di sini, nama orang itu ma'rifat. Kemudian isim isyarah, kemudian dhamir, kemudian kata yang ada alif lamnya, kata yang ada alif lamnya. Nah, berarti selain ini dia nakirah. Kemudian ada tambahan lagi yang kemarin kita sebutkan, adalah suatu kata yang diidhofahkan. Diidhofahkan pada salah satu dari isim yang ma'rifat ini. Jadi isim yang ma'rifatnya ini jadi mudhof ilaih. Maka gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih menjadi ma'rifat. Akhi. Akh mudhof, dhamir ya mudhof ilaih. Maka jadi ma'rifat. Sifatnya atau na'atnya juga harus ma'rifat. Akhi syak, akhi syakiku. Akhi syakiku. Jadi asyakik, na'at, man'utnya adalah akhi. Ahsan tabarakallahu fiik. Nah, jawabannya betul. Insyaallah. Kemudian baik. Apa lagi ini? Nah, insyaallah cukup pertanyaan-pertanyaannya. Baik, ada yang ingin tanyakan sebelum kita masuk latihan 1 dan latihan 2? Silakan, ada yang mau tanya? Nah, silakan, Pak. Fi faslikum dan fi faslina. Ya. Terus? Hah? Yang ditanyain apa? Kena. Jadi pertanyaannya di sini ada ikhwah di masjid bertanya, fi faslikum itu kan pakai dhamir kum. Kenapa ketika dijawab dhamirnya berubah gitu? Berubah jadi na gitu ya. Itu pertanyaannya. Yang anda pahami seperti itu. Betul ya? Seperti itu ya pertanyaannya. Ya. Ini pertanyaan, Pak. Ahmad bertanya kepada Ali. Kam taliban fi faslikum? Berapa murid di kelas kalian, wahai Ali? Ali akan menjawab gimana? Ali akan menjawab dengan bahasa Indonesia gimana? Di kelas kami ada 14 murid. Orang yang ditanya akan menjawab dengan dhamir atau kata ganti untuk dirinya. Misalkan saya nanya pada antum semuanya, berapa jumlah jamaah yang ada di masjid ini, atau berapa jumlah kalian. Kalian ini akan menjawab jumlah kami. Dhamirnya berubah lagi, karena yang tadinya kalian, sekarang kalian yang jawab. Dhamirnya berubah, kami, jumlah kami. Nah, sama adalah bahasa Arab, fi faslikum. Nah, kaliannya ini menjawab fi faslina, di kelas kami. Paham, Pak? Nah, sama seperti pakai dhamir yang tunggal, kamu, siapa namamu? Ustaz nanya ke Abdullah nih, Abdullah, siapa namamu? Hah? Jawabnya, namaku, ya, namaku, bukan langsung balik namamu, ya. Jadi dhamirnya sesuaikan dengan siapa yang diajak bicara dan siapa yang berbicara, maka berubah dhamirnya. Fi faslikum, karena kalian yang ditanya. Nah, kalian yang menjawab nanti mengubah dhamirnya, mengubah dhamir itu menjadi kami. Demikian, Pak. Baik, ada yang lain? Yang dicit sih barangkali ingin bertanya. Nah. Baik, kita langsung masuk latihan 1 dan latihan 2 insyaallah. Latihan 3-nya kita akhirkan pada pertemuan berikutnya, karena di sini letak materi yang akan dibahas, salah satunya tentunya di pelajaran yang ketiga. Jadi kita akhirkan pada pertemuan berikutnya. Latihan 1. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sesuaikan dengan percakapan saja, sesuaikan dengan percakapan yang telah disebutkan. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahmad, silakan. Abu Ahmad Buton, nomor 1. Nah, Ustaz, Kam taliban fi fasli Ahmada. Fi fasli Ahmada boleh, atau juga bisa disingkat dengan dhamir fihi. Berapa tuh? Tis'ata asyara taliban. Pertanyaannya untuk Abu Ahmad Buton, kenapa di sini Ahmad dibaca dengan harokat fathah? Karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Karena dia isim ghairu munsharif. Lalu kedudukannya dia di sini sebagai? Kalau ghairu munsharif kan bisa Ahmadu, bisa Ahmada. Kenapa pilih Ahmada? Kenapa enggak memilih pakai dhammah saja, Ahmadu? Karena dia kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar yang isim yang tidak bisa ditanwin harus fathah. Huruf jarnya kan masuknya pada fasli, bukan Ahmad. Fi fasli, huruf jarnya yang terletak setelah huruf jar itu fasli. Ahmadnya enggak ada huruf jar. Kenapa itu? Nah, sedikit lagi. Ahmad di sini status atau kedudukannya sebagai apa ini? Sebagai khobar. Sebagai khobar. Kalau khobar berarti enggak boleh pakai fathah. Harus tanwin. Iya, ini gimana ini? Sudah lewat nih, ayo. Baik, kita coba minta bantuan. Siapa ini? Al-Akh Abu Khonsa Banu, coba dibantu. Tadi kalau jawaban pertanyaan nomor satu, jawabannya Abu Ahmad sudah betul. Kam taliban fi fasli Ahmad. Jawabannya tadi sudah betul. Sekarang pertanyaan lain. Kenapa Ahmad dibaca dengan harokat fathah? Tadi beliau menjawab, karena dia isim ghairu munsharif. Tapi status dan kedudukannya belum kejawab. Nah, Akh Abu Hansa Banu, coba jelaskan. Afan Ustaz, belum ingat juga. Ya, baik. Siapa ini? Silakan. Sebelum ditunjuk. Dia sebagai mudhafun ilaih, Ustaz. Sebagai mudhafun ilaih. Mudhafnya adalah fasl. Naam. Fi fasli. Fasli berharokat kasrah karena ada huruf jar fi. Kenapa tidak bertanwin? Karena dia sebagai mudhaf. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Mana mudhafnya? Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya Ahmad. Kenapa Ahmad dibaca dengan fathah? Karena dia isim ghairu munsharif atau mamnu minas sharf. Mamnu atau isim ghairu munsharif tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa menerima harakat kasrah. Sebagai gantinya adalah fathah. Mudhaf ilaih harus majrur. Majrur itu kasrah, ya. Harakatnya kasrah. Karena Ahmad itu tidak bisa menerima kasrah, maka harus ada harokat yang bisa menggantikan kasrah. Apa itu harokatnya? Harokatnya adalah fathah. Fi fasli Ahmad. Nah, ya, alhamdulillah. Dapat difaham ya? Tayyib barakallahu fikum. Nomor dua, kam taliban fi fasli Aliyin. Silakan, Akh Abu Ahnaf Purwadadi, dijawab. Kam taliban fi fasli ali fi fasli aliy fihi arba'atu asyara taliban fihi arba'ata asyara taliban. Kita belum ingin membahas kenapa arba'ata. Yang jelas sekarang jawabannya arba'ata asyara taliban pakai harakat fathah. Karena nanti akan ada pembahasannya tersendiri, insya Allah ada di latihan, latihan ke-8. Jadi pembahasannya di sana saja. Kalau tadi pembahasannya sudah lewat, jadi kita tanyakan. Taib fihi arba'ata asyara taliban. Nomor 3, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Man atwalu talibin, man atwalu talibin fi fasli Ahmada. Ismuhu, man atwalu talibin fi fasli Ahmada. Siapa pelajar yang paling tinggi di kelas ismuhu Ahmad? Ismuhu Ibrahimu. Nah, jawabannya Ibrahimu atwalu. Ibrahimu atwalu. Atau sebentar, apa tadi? Fi fasli Ahmad, di kelasnya Ahmad. Berarti Ibrahimu atwalu talibin fi fasli Ahmad. Nah, atau Ibrahimu atwalu talibin fihi, yani fi fasli Ahmad. Baik, nomor 4, Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Waman atwalu talibin fi fasli aliyin. Hamidun atwalu talibin fi fasli aliyin. Naam, Hamidun atwalu talibin fi fasli aliyin. Baik. Latihan 2. Dha' hadhihi al-alamata amamal jumal amamal jumal sahihati wa hadhihi al-alamata amamal jumalil lati laisat sahihatan. Letakkanlah tanda centang di depan jumlah yang sahih, yang benar, dan tanda silang pada jumlah yang salah atau tidak benar. Nomor 1, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Abdullah bil Jadid alladhi jaa'a aman ismuhu Usamah. Benar atau salah? Naam, benar. At-talibul jadidul ladhi jaa amsi ismuhu Usamah. Baik, nomor 2. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Hamidun fi fasli Ahmada. Salah, Ustaz. Hamidun fi fasli Ahmada. Salah, ya betul. Hamidun fi fasli Aliyun. Hah? Hamidun fi fasli. Hamidun fi fasli Aliyun. Aliyun. Naam, ahsanta. Baik, nomor 3. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Al-Mahja'u Tamini. As-Saminu. Al-Mahja'u Tamini Hurufahu Ausa'u Laisat Sahihah. Al-Mahja'u Tamini Hurufuhu Ausa'u. Salah, ya betul. Al-Mahja'ul Khamis. Taib, nomor 4 yang terakhir. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Al-Mahja'ul Staminu Aba'adu Minal Mahja'il Khamis. Salah. Al-mahja usamin abad minal mahja il khamis. Yang betul apa? Kalau itu salah, yang betul apa? Al-mahja ul khamis. Yang betul Al-Mahja'ul Khamis Ahsan. Al-Mahja'ul Khamis Ahsan min al-Mahja'i As-Samin. Tidak, maksudnya di sini ialah Al-Mahja'ul Samin Aba'adu min al-Mahja'il Khamis, jauh dari universitas. Jawabannya betul. Al-Mahja'ul Samin Aba'ad minal mahja'il khamis. Difahami dari mana? Dari ucapannya Ali, ana fil mahja'i tsamin wa huwa aba'adu. Dan dia, yakni al mahja' tsamin, aba'adu min mahja'ikum, yakni min mahja' al khamis, min al mahja'il khamis. Baik. Alhamdulillah selesai latihan 1 dan latihan 2. Insyaallah latihan ketiga pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wajal, pembahasan tentang isim tafdhil. Berarti ada isim tafdhil pembahasan kita, isim tafdhil, kemudian teman atau saudaranya inna, kemudian adad ma'dud dari bilangan 11 sampai bilangan 20. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mimpi. Afan Ustaz, tanya sedikit. Silakan, Abu Hansa. Kalau yang apa isim setelah bilangan di atas 10, penjelasannya yang akan datang ya, Ustaz? Insyaallah. Ada di latihan ke berapa ini? Latihan ke 8 insyaallah. 6, Ustaz. Kalau gitu enggak jadi tanya. Baik, labas enggak apa-apa. Ada yang lain? Pak Ustaz, nah izin bertanya. Silakan, Akh Imam. Untuk membahas pelajaran kemarin Ustaz, halaman 17. Iya. Untuk bentuk bentuk khobar yang didahulukan, apakah selalu dengan huruf jar Ustaz? Apakah ada bentuk yang lain begitu maksudnya? Ulangi bentuk khobar. Halaman 17 pembahasannya tentang khobar yang didahulukan. Kalau kemarin pembahasannya adalah yang ada huruf jarnya. Selain itu ada bentuk lain enggak Ustaz? Selain itu ada enggak? Ada. Ada. Tapi nanti saja pembahasannya pada materi-materi yang berikutnya. Jadi kadang ada khobar yang berupa, jadi mubtada khobar atau susunan mubtada khobar yang kita pelajari itu baru sekian atau seperberapanya ya, sedikit, baru sedikit. Nanti masih ada pembahasan-pembahasan berikutnya. Mubtada dan khobar, khobar itu ada yang mufrad, ada yang ada yang syabih bil jumlah, ada dan seterusnya. Dan seterusnya banyak. Jadi insyaallah jawaban ini ringkasnya ya ada, cuma bagaimana atau bentuknya apa saja kita enggak menjelaskan pada pelajaran ini. Karena sama saja kita menerangkan tentang susunan mubtada khobar bisa dikatakan hampir menyeluruh atau meluas, nanti akhirnya bingung. Nah, jadi sementara ikuti sesuai dengan latihan yang disebutkan. Kalau khobarnya itu berupa huruf jar dan majrur, lalu nah ada lalunya, mubtadanya isim nakirah, mubtadanya nakirah, maka khobarnya dikedepankan. Li salasu akhawatin, li salasu akhawatin, atau fi faslina khamsatu tullabin. Khabarnya berupa huruf jar dan majrur, isim majrur. Kemudian mubtada'nya berupa isim nakirah. Lana mudarrisun. Lana mudarrisun. Nanti ada bentuk khabar lainnya. Ada bentuk khabar yang lainnya. Dan pembahasan mubtada' berupa isim nakirah juga ada sendiri. Ada sendiri. Nah, demikian Akh Imam. Jadi ringkasnya ya ada, tapi penjelasan secara detailnya insyaallah sesuai materi yang kita lewati saja. Demikian Afimam ya. Nah Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah khair. Baik, ada yang lain? Sekali lagi. Nah, kalau tidak ada insyaallah kita cukupkan sampai pembahasan ini biidznillahi azza wajal. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membaca dan menjelaskan latihan ketiga tentang isim tafdil. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.